agar bisa bersyukur kepada Allah, agar bisa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa indahnya contoh dan tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diperintah untuk istiqamah, subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini beliau ajarkan kepada umatnya. Beliau katakan kepada salah seorang sahabat beliau, Mu'ad bin Jabal. Beliau katakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Maka janganlah engkau tinggalkan untuk engkau membaca doa ini dubura kulli shalah, di akhir setiap salat. Ya, maktuba. Atau dubura kulli shalah, di akhir-akhir salat. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni ala zikrik. Bantulah aku ya Allah ala zikrik, untuk aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terlebih di masa fitnah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk mohon kepada Allah perlindungan dari fitnah. Mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah-fitnah yang dhahara minha wa ma batan, yang telah tampak atau yang tidak tampak. Fitnah yang sudah datang, yang sedang berlangsung atau belum datang. Allahumma inni a'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan di antara doa yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa di akhir salat ketika tasyahud, ba'da tasyahud, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal. Doa-doa ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah hendaknya dibaca oleh seorang hamba musyiran, dalam keadaan merasakan butuhnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di dalam berdoa ada yang ya ghafil, lalai dalam doanya. Berdoa memohon namun hatinya lalai. Tidak berharap, kurang serius dalam berdoa. Dan yang dimaksud dengan doa di sini adalah doanya seorang yang mukbil Allah, menghadap Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan sebagai contoh terakhir barangkali dari sebab yang pertama ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan doa ini adalah mimpi Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bermimpi ya, yang di dalam mimpi tersebut Allah jalla wa ala mengajarkan kepada nabinya doa. Dan doa ini adalah doa yang agung. Sampai Nabi berpesan kepada para sahabat, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Setelah beliau menyebutkan, mengisahkan mimpi beliau termasuk doa itu, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, innaha haqqun, ini adalah perkara yang hak, fadrusuha, pelajarilah, wa ta'allamuha, pelajari, amalkan. Doa tersebut adalah doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masyakin wa antaghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, fi'lal khairat, bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Dan ini semuanya menyelamatkan dari fitnah. Fi'lal khairat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal mungkarat, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masyakin, dan mudahkanlah aku bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfir li wa tarhamni, dan aku mohon kepadamu ya Allah, engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Ini juga sebab selamatnya seorang dari fitnah. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi berdoa, wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Dan jika engkau berkehendak ada fitnah yang menimpa suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Mohon kepada Allah agar beliau tidak terfitnah. Dan doa ini dikabulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini beberapa adiyah, beberapa doa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini adalah sebab ya, seorang istiqamah alal haq, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sirat al mustaqim. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, sebab yang kedua, minal asbab, di antara sebab ya, istiqamah di atas iman terlebih di kala fitnah adalah al-ilm. Al-ilmu bil kitab wa sunnah. Seorang menghadapi fitnah itu dengan ilmu. Al-kitab wa sunnah, menuntut ilmu, kembali kepada ilmu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu adalah perkara yang sangat agung. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sebab seorang istiqamah di atas iman dan selamat dari fitnah adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu fitnah, yaitu iftiraqul ummah, ikhtilaf, perpecahan di tengah-tengah umat. Ikhtilafun nas, perselisihan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata beliau alaihi salatu wasalam, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan, persengketaan yang banyak. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul berbagai macam fitnah. Muncul orang-orang apa? Khawarij. Muncul orang-orang Rafidah, muncul orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, muncul orang-orang Jabriyah, muncul ila akhir. Fitnah demi fitnah. Nah, fitnah-fitnah yang ada itu tidak boleh seorang kemudian menghadapinya dengan apa? Dengan kejahilan. Sudahlah, biarkan saja. Semua benar. Yang penting Islam. Yang penting mengatakan Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting kita mengatakan kitab kita Al-Quran. Yang penting sama-sama sholat menghadap kiblah. Tidak peduli dengan fitnah itu. Tidak demikian. Jalan selamat dari fitnah adalah ar-rujuk kembali kepada ilmu. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku. Apa sunnahku itu? Alkitab dan apa? al-hadis, jalannya Rasul. Dan itu ilmu, karena ilmu itu adalah qala Allah, apa kata Allah, wa qala Rasul, dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Mengerti jalannya sahabat, ini adalah ilmu. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengerti, paling mengerti maslahat untuk manusia, bahwa Rasulullah, beliau Rasulullah azza wa jal, beliau mengingatkan kita untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada Alkitab, kembali kepada sunnah, sesuatu yang agung, cahaya yang menerangi. Iya. Dan ketika Nabi wafat, beliau sudah meninggalkan warisan berupa Alkitab dan apa? Sunnah. Beliau mengatakan taraktukum, aku tinggalkan kalian ala mahajjatin baydha lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang mata yang terang, benderang, jelas, tidak ada kesamaran, yaitu Alkitab was sunnah. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, yakni cahaya yang terang. Itulah Alkitab was sunnah, itulah ilmu Alkitab was sunnah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan untuk kita memahami Alkitab was sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, karena merekalah orang yang paling mengerti mada Al-Qur'an was sunnah. Mereka orang yang paling mengerti. Nabi menyebutkan tentang perpecahan umat. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Kemudian beliau menyebutkan siapa mereka? Mereka adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Al-Khulafa ar-Rasyidun wa ashabu ar-Rasul al-Kiram, dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang mulia. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an dan sunnah adalah obat bagi berbagai macam fitnah, syubhat atau syahawat. Jelas Al-Qur'anul Karim adalah obat dari syirik billahi azza wajalla. Obat dari kekufuran. Yang ini semuanya adalah fitnah. Bahkan asyirik fitnah yang paling apa? Besar. Wan nifaq, fitnah berupa kemunafikan. Asyukuk, keragu-raguan. Ar-riya, ar-riya juga demikian. Ar-riya fitnah. Sampai Nabi mengatakan taib, dajjal adalah fitnah. Kan demikian. Nabi mengatakan ada fitnah yang aku lebih khawatirkan atas kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Apa kata Nabi? Asyirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu ar-riya. Far-riya'u fitnah azimah, fitnah yang sangat besar. Sampai Nabi mengatakan lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian juga sebagaimana Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah obat dari fitnah syubhat, asyirik wal kufur wal nifak wal riya, juga fitnah syahawat. Fitnah syahawat seperti hubbur ri'asah, suka kepada kepemimpinan, suka untuk diagung-agungkan, ini syahwat. Suka untuk dipuji, syahwah. Cinta untuk terkenal, masyhur, syuhrah, ini juga mada syahwah. Cinta dunia, fitnatun nisa, an-nisa. Membaca Al-Quranul Karim, membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan beliau, masaib wal fitan. ujian menimpa beliau sejak kecilnya. Ya, diuji dengan berbagai macam ujian, termasuk diantaranya adalah fitnatun nisa. Diuji dengan fitnah an-nisa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Obat dari penyakit-penyakit syahwat, al-kibr, kesombongan, wal-hasad, ya. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit mana? Nah, syahwat. Fa al-Qur'anul Karim wa sunnah, al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah obat dari ini semuanya. Fitnah syubuhat, fitnah syahwat. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di saat banyaknya fitnah, jangan seorang justru malah berpaling dari Alkitab wa sunnah, berpaling dari majelis-majelis ilmu, berpaling dari majelis-majelis zikir. Tidak seperti itu. Justru seharusnya dia semakin bersemangat di dalam membaca Al-Quran, membaca sunnah, mentadabburinya, ya, datang kepada majelis-majelis ilmu. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kan demikian Nabi bersabda. Wa nu'minu bih. Dan kita mengimaninya. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa Allah kehendaki atasnya kebaikan, kebaikan di sini umum, termasuk diantaranya istiqamah, termasuk diantaranya adalah as-salamah minal fitan, keselamatan dari apa? Fitnah. Jadi khairan dalam hadis ini bersifat umum, semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan harta, ya, kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak, kebaikan masyarakat, kebaikan seseorang dengan istiqamah, wassalamah minal fitan, dan keselamatan dari fitnah. Iya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, siapa yang Allah kehendaki istiqamah, siapa yang Allah kehendaki dia selamat dari fitnah, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan di sini beberapa kisah, beberapa contoh. Ya. Selamatnya seorang dari fitnah dengan sebab ilmu, dan istiqomahnya seorang, ya, ketika fitnah juga dengan ilmu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang kisah masuk Islamnya sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau dalam keadaan musyrik, ya, di dalam fitnatus syirik, ditawan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di masjid ketika itu. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam salat subuh. Kemudian beliau membaca surah At-Tur ketika itu. Jubair bin Mut'im mendengar baik-baik. Yastami'una al-Qur'an. Dengarkan baik-baik. Kata Jubair bin Mut'im, ya, di akhir kisah, masuk keimanan kepada diri beliau. Radiyallahu ta'ala anhu fa dakhala al-Islam. Beliau pun masuk dalam agama apa? Islam. Menjadi sahabat Rasul yang mulia. Kisah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Demikian juga kisah masuk Islamnya al-jin. Ketika mereka yastami'un al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quranul Karim. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat, Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim tentang Islamnya mereka, kaum jin, yang mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Qul, katakanlah wahai Nabi, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin mendengar Al-Qur'anul Karim. Mereka pun mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Setelah mereka mendengar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mereka pun berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kita telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang Al-Quran itu yahdi ila rusdi, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, menyelamatkan seorang dari fitnah. Mereka pun selamat dari fitnah, masuk dalam agama Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan asyirku billah azza wajalla. Iya. Kemudian kisah yang lain, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, dan ini barangkali contoh yang terakhir dalam sebab yang kedua ini, adalah kisah Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan masa-masa fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan fitnah al-Masih ad-Dajjal min a'zamil fitan, termasuk sebesar-besar fitnah. Sampai kita diperintahkan untuk membaca doa setiap sholat di akhir sebelum salam. Wa min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Dan memang tidaklah datang zaman kecuali fitnah itu akan semakin apa? Besar, semakin berat. Terus berlalu, datang fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Tidak pernah berhenti. Karena dunia ini adalah darul bala, al-ibtila, negeri diuji manusia itu. Sampai datang fitnah-fitnah akhir zaman, di antaranya fitnatul dajjal. Wahia min a'zamil fitan, termasuk sebesar-besar fitnah. Bahkan semua nabi dan rasul memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Semua nabi dan rasul, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min nabiyyin illa wa qad hadzara ummatahu ad-dajjal." Tidak ada nabi yang Allah utus kecuali mereka memperingatkan umatnya dari fitnah mada dajjal. Padahal dajjal masih jauh, yakni jika dibandingkan ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para nabi, para rasul mengingatkan dari fitnah dajjal, menunjukkan besarnya fitnah ini. Terkumpul di dalamnya fitnah syubhat, fitnah syahwat. Datang dajjal dengan mengatakan ana nabi, saya adalah nabi. Demikian pertama kali dia muncul. Kemudian lama-lama dia mengatakan ana Allah, saya adalah Allah. Dia seakan-akan menghidupkan manusia. Ya. Ada seorang Arabi, seorang Badui, ya, dikatakan kepadanya, Dajjal mengatakan, kalau aku bisa hidupkan bapak ibumu, apakah kamu mau percaya kepada aku? Kata orang ini, iya. Maka datanglah syaitanan, dua syaitan yang menjelma dalam bentuk bapak ibu orang ini. Maka dia pun beriman kepada siapa? Dajjal. Fitan azimah. Dia membawa ya, fitnah yang demikian besar. Memerintahkan langit untuk hujan, turun hujan. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan hasilnya, mengeluarkan hasilnya. Fitnah syahwat. Taib. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berpegang dengan ilmu. Kisah seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Wa huwa min afdali An-nas, termasuk seabdul-abdul manusia di zaman itu, berjumpa dengan Dajjal, kemudian dipaksa untuk beriman, tidak mau beriman. Kemudian setelah itu dibelah, dibunuh pemuda ini, dibelah menjadi dua tubuhnya. Dajjal pun berjalan di antara belahan tubuh orang ini. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk bangun. Asyahid, ya, pengikut Dajjal tambah beriman kepada Dajjal. Tetapi pemuda ini justru semakin yakin bahwasanya yang dihadapannya adalah Dajjal. Pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada kita. Jadi berita Nabi itu terjaga sampai pada hari kiamat, terjaga sampai zaman itu. Jadi mereka mengerti tanda-tanda Dajjal, sifat-sifatnya semua disebutkan dalam sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam. matanya, bagaimana rambutnya, bagaimana bentuk tubuhnya, kulitnya, di mana dia keluar, bersama siapa dia berjalan. Ya, di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yakhrujud dajjal, dajjal keluar dan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Di mana tempat dajjal keluar? Sampai di mana tempat terbunuhnya dajjal? Siapa yang membunuhnya? Semuanya dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhil fitnah, fitnah ini ya, telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di antara selamat atau sebab selamat dari fitnah adalah al-ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang kedua dari sebab as-salamah minal fitan. As-sababu salis, sebab yang ketiga. Adalah al-iltifaf haulal ulama, mengelilingi para ulama, rujuk ilal ulama, kembali kepada para ulama. Al-muslihin, as-sadiqin, ulama ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Dengan sebab ini, ma'asyiral muslimin. Nah, ada kaitannya dengan sebab yang kedua. Ada kaitannya dengan sebab yang keberapa? Yang kedua. Wahwal ilmu. Nah, ilmu itu, ya, diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla, yani diwariskan, ya, kepada para ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sebuah derajat dan kedudukan yang tinggi. Betul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi min rahmatillah, di antara rahmat Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja, ya, tanpa ada yang membimbing mereka. Maka Allah azza wa jal, ya, menjadikan ada para ulama, yang para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar, emas, wala dirham, juga dirham, perak. Innama warasul ilma, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya, ilmu. Sehingga ada kaitannya antara sebab yang kedua ini. Dari mana kita akan mengetahui Alkitab was sunnah? Bagaimana kita akan mengetahui pemahaman yang benar tentang Alkitab was sunnah? Bagaimana kita akan memahami adanya fitnah? Dan bagaimana menghadapi fitnah? Kemudian menerapkan ayat dan hadis pada fitnah yang terjadi. Dari mana kita akan tahu? Tentunya dari para ulama. Dan Allahu Jalla wa'ala menyebutkan kedudukan mereka itu sebagai kedudukan yang mulia. Mereka adalah pewaris para nabi. Dan Allah Jalla wa'ala juga memposisikan mereka untuk dijadikan sebagai rujukan. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, bertanya kepada mereka. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan fitnah, terutama terkait, yani terkhusus terkait dengan fitnah-fitnah yang ya, nawazil yang datang saat ini, ya, yang ada di sekitar kita. Nah, kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada para masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Dan sejarah telah mencatat, ketika seorang mau rujuk kepada para ulama, mau berada di sekitar mereka, mau mendengar nasihat para ulama yang mereka paling mengerti tentang fitnah, maka orang-orang tersebut diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari fitnah dan bisa istiqamah di atas iman, karena mereka mau mendengar para ulama, mau bertanya kepada para ulama. Ya. Wabillahi taufiq. Kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bersama dengan orang-orang Khawarij. Dan sejarah-sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Lianna fihi ibrah. Karena di dalam berita-berita itu ada ibrah, pelajaran yang sangat penting. Ketika orang-orang Khawarij berkumpul di Nahrawan, dan jumlah mereka cukup banyak, 6.000 orang kurang lebih, Ibnu Abbas minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu. Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk pergi kepada orang-orang Khawarij itu yang sudah bersiap untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, jangan wahai putra pamanku, saya khawatir keselamatan engkau. Kata Ibnu Abbas, tidak wahai Amirul Mukminin, izinkan saya ke sana untuk menegakkan hujah. Maka diizinkanlah sahabat Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, ulama umat ini, Ibnu Ammi Rasulillah, putra dari paman Rasul alaihi salatu wassalam, dan orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah beliau ini faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ilmu Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Fahuwa, maka beliau min afdalil ulama, dan pewaris para nabi. Kemudian diizinkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, pergilah sahabat Ibnu Abbas masuk ke tengah-tengah orang-orang Khawarij. Di situ beliau terheran. Ternyata orang-orang Khawarij ini, ya, mereka orang-orang yang tampak banyak ibadah, tetapi melampaui batas dalam ibadah. Pucat wajah mereka, ya, karena sholat malam yang terus, ya, berpuasa yang selalu terus-menerus. Ila akhirnya, ala kulli hal, terjadilah dialog. Khulasatul kisah, terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan siapa? Haula'il Khawarij. Mereka menyampaikan syubhat. Ya Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman demikian? Bukankah terus demikian? Ya. Kenapa kalian memerangi Ali? Karena ini dan seterusnya. Dan semuanya didudukkan oleh Ibnu Abbas satu persatu. Syubhat-syubhat mereka. Fitnah syubhat. Ya. Dari sisi ibadah mereka luar biasa. Seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka kaum yang yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, bukan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Yaqra'unal Qur'an, yusallun, yasumun, tetapi mereka, ya, tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana mestinya. Diluruskan satu persatu oleh Ibnu Abbas, ya, dan berapa ribu dari mereka kemudian rujuk. Ada 2.000-an orang lebih barangkali rujuk kembali kepada Al-Haq. Dan di antara yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ketika itu, sungguh tidak ada di tengah-tengah kalian seorang pun dari sahabat. Itu sudah nasihat. Kalian seperti ini, berkelompok seperti ini, memerangi Ali bin Abi Thalib, di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sahabat masih banyak. Ya, ini bersama siapa kalian? Tidak ada ulama di tengah-tengah mereka. Ketika, ya, sebagian besar atau banyak dari mereka mendengar Ibnu Abbas, seorang alim, seorang ulama, mendengar nasihat-nasihatnya, maka mereka pun selamat meninggalkan, ya, kaum Khawarij Al-Mariqin. Nah, ini contoh kisah bagaimana mereka selamat dari fitnah karena, ya, kembali kepada para ulama. Juga contoh yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kisah-kisah ini penting untuk kita ingat. Kisah Yazid al-Faqir. Kisahnya Yazid Al-Faqir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wal Imam Ahmad fil Musnad. Yazid Al-Faqir ini salah seorang tabi'in yang sebelumnya dia terpengaruh dengan fikrah khawarij, pemikiran khawarij, dan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ketika itu Yazid Al-Faqir bersama dengan rombongan orang-orang khawarij melakukan ibadah haji. Subhanallah, mereka ahlu ibadah ya. Melakukan ibadah haji. Dan setelah mereka melakukan ibadah haji, sudah bertekad untuk al-khuruj, melakukan pemberontakan ya. Melakukan pemberontakan. Di tengah-tengah perjalanan mereka singgah di kota Madinah. Subhanallah, sesudah haji memberontak. A'udzubillah ya. Singgah di kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Kebetulan di Masjid Nabawi ketika itu tampak ada sebuah halaqah yang dihadiri oleh banyak orang. Ada seorang yang sudah tua di situ ya, berjenggot putih ya. Ternyata sahabat itu adalah Jabir bin Abdullah. Ternyata seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, sama dengan Ibnu Abbas, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Duduk mereka itu. Ternyata sahabat Jabir bin Abdullah sedang menyebutkan hadis-hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Tentang orang-orang yang mereka melakukan dosa besar kemudian masuk ke dalam neraka ya, disiksa oleh Allah sampai menjadi arang, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Kaget ini Yazid Al-Faqir mendengarkan hadis tadi. Ini hadis tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya terdidik di tengah-tengah orang-orang khawarij dengan keyakinan orang yang melakukan dosa besar ya, kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin apa? Keluar. Sudah masuk neraka kekal di dalamnya. Tidak ada ceritanya kemudian keluar dari neraka pelaku dosa besar. Tapi ini Rasul bersabda demikian. Adanya syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, sudah menjadi arang, kemudian keluar dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini sahabat, tidak mungkin berdusta. Merenung sahabat, atau merenunglah Yazid Al-Faqir ketika itu. Sempat terjadi dialog antara Yazid Al-Faqir dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Dan di situ Yazid mendapatkan nasihat dari Jabir. Jabir mengatakan, "Ya Yazid, siapakah yang lebih faham tentang Al-Quran dan Sunnah, saya atau kamu?" Bukan karena kesombongan, tetapi karena hakikat yang harus disampaikan. As-sohabah a'rafun nas bil kitab was sunnah. Mereka adalah para ulama, warasatul anbiya. Siapa yang lebih paham, saya atau kamu? Naam. Dan ketika itu semua rombongan Yazid Al-Faqir semuanya taubat, illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Tetap nekat dalam pemikiran Al-Khawarij. Ini juga contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana Yazid Al-Faqir ya, yang sebelumnya terjatuh kepada pemikiran mata, pemikiran Al-Khawarij, kemudian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan ya, mendengar para ulama ya. Mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga kisah yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah kisah yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Kisah dua orang tabi'in, kisah dua orang tabi'in di masa fitnah dan munculnya orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Datang dua orang tabi'in ini ke kota Makkah, hajjan atau umratan, untuk haji atau umrah, dan juga dengan niat untuk mencari sahabat, barangkali berjumpa dengan sahabat, ingin menanyakan kepada mereka tentang fitnah yang terjadi. Ketika keduanya masuk ke kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram, mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya langsung mengapit Ibnu Umar. Kemudian salah satu dari mereka bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, muncul di tengah-tengah kami di Basrah orang-orang yang mengingkari takdir, annahu la qadar, tidak ada takdir. Di antara mereka adalah Ma'bad al-Juhani. Disebutkan tokohnya, disebutkan pemikirannya. Ditanyakan kepada alim. Jadi ketika ada masalah, ada fitnah, naam, tanyakan kepada para ulama. Ihya uturas, bagaimana? Abdurrahman Abdul Khaliq, bagaimana? Ya. Misalnya, contoh. Sayyid Qutb, Ikhwanul Muslimin. Termasuk fitnah-fitnah yang ada di negeri ini. Ya. Nah, termasuk fitnah yang terakhir. Fitnah Muhammad bin Hadi. Sebelumnya Muhammad al-Imam al-Ma'bari, Yahya al-Hajuri, termasuk tokoh-tokoh di negeri ini juga. Berbicara para ulama, ditanyakan kepada para ulama, kaifa haluhum, bagaimana keadaan mereka. Sebagaimana juga ditanyakan kepada siapa? Abdullah bin Umar. Muncul di tengah kami Ma'bad al-Juhani, pemikirannya demikian, mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, bahwasanya perkara-perkara itu terjadi tanpa sepengetahuan Allah sebelumnya. Auzubillah. Maka Ibnu Umar memberikan jawaban, yang jawaban ini bukan hanya bermanfaat untuk dua orang tabi'in yang bertanya, tetapi untuk kaum muslimin ila yaumina hadza, sampai hari ini. Lihat bagaimana kejujuran untuk rujuk kepada para ulama, kesungguhan untuk kembali kepada para ulama di masa fitnah menjadi sebab keselamatan dia dan juga keselamatan orang lain. Kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu, fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Jika kalian berjumpa dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Berlepas diri dari saya. Fa walladzi nafs Ibnu Umar biyadih, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar, mereka tidak akan diterima amalannya, tidak akan diterima sedekahnya berupa emas sebesar gunung Uhud itu sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian disebutkan hadis yang panjang. Hadis bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika suatu saat kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, tiba-tiba datang seorang yang dia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang kemudian bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan, di antaranya bertanya tentang mal iman, apa itu iman. Maka Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lihat bagaimana ketika seorang berada di sekitar ulama sampai mengapit Ibnu Umar, mendekati Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar, apa yang mereka dapatkan? Bimbingan, ilmu, hadis, nasihat, hukum. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kenapa sebab ini adalah sebab yang sangat penting. Ya. Kita berusaha bersama dengan para ulama, mendengar nasihat para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang fitnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dan tentunya di sini ada pembahasan yang penting juga. Ya. Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. bukan ulama su. Karena kalau yang ditanya adalah ulama su, ya sama saja, bukan ilmu yang keluar, tapi syubhat, syahwat. Ada orang-orang yang dianggap sebagai ulama, walaisu bil ulama, dan bukan para ulama, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Sayyid Qutb dianggap sebagai ulama, alim, padahal dia ya, bukan seorang ulama. Yusuf Qaradawi juga dikatakan sebagai allama, ya, alim oleh para pengikutnya, walaisu minal ulama. Taib Aid Al-Qarni, ya, Safar Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, Ali Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, dan yang seterusnya, membawa pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Waqad haddharahum al-ulama, dan para ulama telah memberikan peringatan mereka-mereka itu. Ya, Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumullah, semoga Allah menjaga beliau, wa amsalahu, dan yang semisal dengan beliau, di antara para ulama yang mengerti tentang fitan, dan bukan masalahnya adalah taklid kepada beliau Asy-Syaikh Rabi, tetapi yang dilihat adalah adillah yang beliau bawa. Ketika beliau membawa atau membantah Sayyid Qutb, misal ketika membantah Sayyid Qutb, beliau tidak membantah pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb tanpa tasabbut, tidak, tasabbut, beliau betul-betul teliti tasabbut tentang Sayyid Qutb. Di bukunya Sayyid Qutb, buku ini halaman sekian, qala Sayyid Qutb kada wa kada, Sayyid Qutb mengatakan demikian-demikian, dibantah oleh beliau. Dalam kitab yang lain berkata Sayyid Qutb demikian-demikian, dibantah oleh beliau Asy-Syaikh Rabi. Kemudian disebutkan di halaman sekian-sekian kitab ini, dibantah. Tasabbut, tabayyun, satu persatu. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau minta di antara karya Asy-Syaikh Rabi terkait dengan Sayyid Qutb untuk dikirimkan kepada beliau untuk dibaca. Nah, dipuji beliau Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Pernah juga ditanyakan kepada Syekh Saleh Ibn Fauzan terkait dengan apa yang dilakukan Asy-Syaikh Rabi ini, dan sang penanya sepertinya tidak tahu apa maksudnya ketika menanyakan. Ada orang yang membantah tentang fulan, menyebutkan kejelekan, yang dimaksud adalah Syekh Rabi. Kata Syekh Saleh Ibn Fauzan, tidak lain yang dilakukan oleh beliau ini adalah sekedar menukilkan ucapan rojul, betul-betul ucapannya Sayyid Qutb. Dan memang mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mencela Utsman bin Affan, ya, takfir al-muslimin wal-hukam, mengkafirkan yani hukam, penguasa, wal-muslimin. Dan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb adalah pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Semua dengan bukti Syekh Rabi. Sampai beliau mengambil sebuah kesimpulan, tidaklah orang-orang Mu'tazilah, tidaklah orang-orang Jahmiyah memikirkan dan memiliki keyakinan kecuali Sayyid Qutb berada di belakangnya. Mengingkari ru'yatullah, mengingkari ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah. Kemudian juga mengingkari perkara-perkara yang lain, yang itu merupakan i'tiqadat, keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Dan itu diucapkan oleh Syekh Rabi dengan bukti-buktinya. Lalu terus apa yang akan disalahkan? Kalau tidak ada bukti baru, kalau tidak ada dalil baru dikatakan kita taklid kepada Syekh Rabi. Beliau membawakan dalil, membawakan hujjah. Apakah itu taklid? Bukan taklid. Wabillahi taufiq. Dan fitnah Qutbiyah, ya, Qutbiyah adalah pengikut Sayyid Qutb. Di antara para ulama yang ya, menjelaskan tentang fitnah tersebut adalah Syekh Rabi Ibn Hadi. Muncul berikutnya fitnah Sururiyah, yang juga Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali berbicara dalam fitnah tersebut. menjelaskan tentang hakikat fitnah tersebut. Fitnah ihya uturas juga demikian. Bagaimana Syekh Rabi Ibn Hadi dan para ulama yang lain, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali Al-Wadi'i, membantah ihya uturas. Nah, ila akhir fitnah-fitnah berikutnya, fitnah Fali Al-Harbi juga Syekh Rabi berbicara membantah pemikiran Fali Al-Harbi. Muncul fitnah berikutnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, juga Syekh Rabi berbicara dan menjelaskan tentang kerusakan pemikiran-pemikiran Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ali Hasan Al-Halabi setelah wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah menampakkan hakikat dirinya, bagaimana Ali Hasan Al-Halabi dan seterusnya. Fitnah demi fitnah, beliau menjelaskan fitnah-fitnah tadi bil adillah, dengan dalil, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah termasuk dari sebab selamatnya seorang dari fitnah adalah rujuk kepada para ulama. Wabillahi taufiq. Syekh Rabi berbicara tentang kalau yang di negeri kita ini seperti Dzulqarnain. Syekh Rabi memberikan hukum khusus kepadanya sebagai seorang yang mutalawin, la'ab, makir. Dan beliau bukan berbicara demikian saja. Taib. Wal adillah yang ada pada Syekh Rabi cukup bagi seorang untuk kemudian berhati-hati dari hadar rajul, meninggalkannya lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'al-iltifaf hawla al-ulama, berada di sekitar para ulama, bertanya kepada mereka adalah perkara yang penting untuk seorang selamat dari fitnah, termasuk fitnah yang terakhir ini yang kemudian memakan korban Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang bersamanya. Ini juga fitnah yang alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala singkapkan tabir fitnah tersebut juga melalui para ulama. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, assalama minal fitan, keselamatan dari fitnah adalah rujuk ilal ulama, kembali kepada para ulama. Ini barangkali yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini, tiga sebab yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim agar dia istiqamah di atas iman, di atas manhaj as-sahih. Yang pertama adalah doa dan selalu menyadarkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dia berpegang dengan ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian ar-rujuk kembali kepada para ulama rahimahumullah. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.